بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات bapak-bapak ibu-ibu jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Jum'ah bab yang ke-36. Beliau rahimahullahu taala berkata, babu إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ. باب bila mana para jemaah pergi meninggalkan imam pada salat Jumat, maka salat imam dengan orang-orang yang tersisa adalah benar atau boleh. Dengan orang-orang yang tersisa, walaupun dari sisi persyaratan jumlah mungkin sudah tidak mencukupi jumlah syarat salat Jumat, tetapi salatnya tetap dilanjutkan dan salatnya sah. Salatnya jaizah. Maksud jaizah boleh. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa persyaratan jumlah untuk ditegakkannya salat Jumat itu persyaratan ketika hendak melaksanakan. Walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama, tetapi persyaratan jumlah ini yaitu persyaratan ketika hendak ditegakkan. Ketika sedang dilakukan, kemudian tiba-tiba ada terjadi insiden, 3/4 dari jumlah yang sudah hadir itu pergi. Tersisa jumlah yang kalau dimulai itu tidak dibenarkan atau tidak disyaratkan salat Jumat, maka salat orang yang tersisa itu tetap dilanjutkan dan salat Jumatnya sah. Paham? Ya, ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian beliau menukilkan hadis yang mana hadis ini kejadian di zaman Nabi, yang merupakan sebab nuzul atau sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dijelaskan di dalam ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu min haulik, ya, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman, dan seterusnya. Jadi penyebab turunnya ayat ini adalah kejadian tadi. Kejadian di mana Nabi sedang khutbah, ya, dalam sebagian riwayat sedang sholat, tetapi yang rajihnya adalah sedang khutbah. diungkapkan khutbah dengan kata-kata sedang sholat, karena memang setelah khutbah itu, karena memang khutbah Jumat itu mau tidak mau setelahnya harus ada sholat. Kalau tidak ada sholat, tidak sah sholat Jumatnya. Maka diibaratkan dalam sebagian riwayat hadis, terutama dalam Sahih Muslim, dengan kata-kata ketika sholat. Ketika sholatnya. Di sini juga, atau kebalikannya, di sini diungkapkan dengan ungkapan sholat, sementara di Sahih Muslim diungkapkan ketika berdiri khutbah. Dua riwayat ini sebenarnya tidaklah bertentangan. Baik, kita baca riwayat atau hadis yang ada di bawah bab ini satu-satunya. Hadis nomor 936. Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddathana Muawiyatu ibnu Amrin qala haddathana Zaidah an Husainin an Salim ibn Abil Ja'di qala haddathana Jabir ibn Abdullah qala haddathana Jabir ibn Abdullah. Nanti akan ada riwayat di luar Sahih Bukhari bahwa salah satu yang tersisa yang bersama Nabi ketika itu beliau ini, Jabir bin Abdullah. Salah satu yang tidak pergi adalah beliau ini. Maka beliau menceritakan di antara yang juga tidak pergi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Jabir berkata, qal radhiyallahu taala anhuma. Jabir dengan ayahnya sahabat. Ya. Jabir, sahabat Nabi SAW, salah seorang dari 7 perawi hadis terbanyak. Ya, perawi hadis yang banyak ya dari Nabi SAW. Abdullah, ayahnya juga sahabat yang syahid di perang Uhud. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Al-Ansari, dia dari kaum Ansar. قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها watarakuka qa'iman, dan seterusnya. Ya, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, cerita dari Jabir bin Abdullah. Bainama tatkala ketika ya nahnu kami nusalli salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi. Nah, ungkapan salat ini yang tadi kita maksud. Ya. Di sini diungkapkan dengan kata-kata salat, sementara di riwayat Muslim dan yang lainnya diungkapkan saat berdiri khutbah. Ya. Berdiri ketika khutbah. Dan digabungkanlah yang kuat memang ketika khutbah. Ya, ketika khutbah, menyampaikan khutbah Jumat. Dan diarahkanlah lafaz ini oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar dalam syarahnya, bahwa yang dimaksud dengan kata salat adalah hendak salat, maksudnya salat Jumat yang akan pasti dilakukan setelah khutbah. Ya. Dan khutbah itu diungkapkan juga dengan salat karena memang dia gabungan dengan salat Jumat. Ya. Khutbah dengan dua rakaat salat Jumat, kedua-duanya paket diungkapkan dengan kata-kata salat Jumat. Ya, dengan kata-kata salat Jumat. Kami salat bersama Nabi SAW iz tiba-tiba aqbalat menghadap datang atau datang menghadap, maksudnya datang mendekat menuju airun kafilah, kafilah rombongan yang membawa kendaraan yang isinya adalah makanan. Ya, yang dibawa di atas punggung kendaraannya adalah makanan. Tahmilu ta'aman, membawa makanan. Ya. Faltafatu, faltafatu. Kata-kata faltafatu di sini itu yang dimaksud dengan iltifat, asalnya menoleh. Iltafata yaltafitu, menoleh. Ya, ini namanya iltifat. Atau menoleh dengan pandangan mata. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab iltafata yaltafitu iltifatan atau iltifatatan. Makanya dalam hadis Nabi ditanya tentang al-iltifatu fis salah, tentang hukum atau status menoleh di dalam salat. Kata Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Menoleh di dalam salat itu umpama copetan yang berhasil dilakukan oleh syaitan dari nilai salat seorang hamba. Jadi salat kita itu punya nilai. Seperti kita punya barang banyak, bawaan, kemudian sebagiannya dicopet. Seperti itu pula lah tolehan atau kerlingan mata ke arah yang lain yang ditarik oleh syaitan. Ya, maka kata-kata iltafata yaltafitu iltifatan iltifatatan adalah menoleh. Tetapi di sini maksudnya bukan hanya sekedar menoleh, karena lafaz hadis tersebut bahwa yang tersisa 12 berarti bukan hanya menoleh tetapi pergi. Makanya di dalam ayat infaddu. Ya. Infadda, yanfaddu, infidadan, infidadan artinya pergi segera. Ya. Pergi segera. Infaddu ilaiha. Mereka dengan segera pergi, wa tarakuka, dan mereka meninggalkan kamu. Jadi kata-kata faltafatu di sini bukan sekedar menoleh. Ya. Dengan pandangan mata, tetapi maknanya persis dengan ayat, yaitu mereka pergi meninggalkan tempat mereka di masjid, tempat duduk mereka, meninggalkan Nabi bersama yang lainnya sholat, melanjutkan sholat sementara mereka menuju makanan tadi, menuju makanan. Ya, faltafatu ilaiha, maka mereka pergi meninggalkan, pergi menuju kafilah yang membawa makanan tadi. Hatta ma baqiya, kata Jabir, hingga tidak tersisa. Hatta sehingga ma tidak baqiya tersisa. Ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali atau melainkan isna asyara. Isna asyara. Berapa? 12. Ithna asyara, 12 rajulan, laki-laki. Ya. Maka dengan kejadian itu turunlah firman Allah. Turunlah firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ya. Menceritakan kejadian itu, dan ayat ini turunnya untuk menegur. Ayat ini turunnya untuk memberikan teguran. Ya. Mendahulukan ya, mendahulukan makanan atau perniagaan daripada melanjutkan sholat. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ayat ini konteksnya tentang sholat Jumat ya, dimulai dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli apabila dikumandangkan seruan azan untuk sholat Jumat. Ya. Kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Ya, tijarah, perniagaan, lahwan, hal-hal yang lahu, yang tidak berguna untuk mendapatkan akhirat, tidak ada manfaatnya untuk akhirat, mereka pergi dengan segera dan meninggalkan kamu berdiri. Wataraku kaqa'imah. Berdiri di sini maksudnya adalah berdiri menyampaikan khutbah Jumat. Dan memang tidak semua yang pergi, ya, sebagian sahabat, dan itu kecil, yaitu 12 orang. Kalau dengan jumlah 12 orang, maka yang kuat dari memang sebagian para ulama membolehkan atau menyatakan bolehnya sholat Jumat dengan jumlah demikian, dan ada yang mengatakan lebih. Intinya kalau seandainya dengan jumlah tersebut untuk memulai sholat Jumat, maka para ulama mungkin masih mempertimbangkan apakah dibenarkan mereka untuk sholat Jumat atau punya kelonggaran, ada rukhsah karena jumlah yang sedikit. Tetapi ketika sekarang ini kejadiannya bukan seperti itu, awalnya jumlahnya banyak, nah cuma sebagian besarnya pergi, tersisa sejumlah itu, maka sholat Jumat tetap sah dan dilanjutkan. Jangan hentikan, lanjutkan sholat walaupun jumlahnya seperti itu. Jumlahnya hanya sekitar 15 orang. Ya. Dalam sebagian riwayat ada disebutkan beberapa wanita. Ya. Yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya, ada beberapa orang wanita yang juga ada bersama mereka ketika itu sholat Jumat. Meskipun beliau meremahkan riwayat-riwayatnya. Ya, ada yang mengatakan 6 orang, 7 orang. Ya, Ibnu Hajar menyatakan adanya kelemahan pada riwayat tersebut. Intinya bahwa bila andai kata memang ada wanita yang ada bersama 12 orang tadi, berarti memang dari semenjak zaman Nabi SAW wanita ya dibenarkan untuk ikut sholat Jumat, ya, dibenarkan untuk ikut sholat Jumat. Dan bila mana wanita itu ikut sholat Jumat, maka dia tidak perlu lagi untuk melakukan sholat zuhur sebagaimana halnya laki-laki. Bila mana dia sudah sholat Jumat bersama laki-laki, maka dia tidak diperlukan atau tidak perlu lagi untuk sholat zuhur. Bila mana dia sholat zuhur, maka ini bertentangan dengan tuntunan. Kecuali bila mana dia tidak sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Jumat, maka wajib dia sholat zuhur. Tapi kalau ikut serta sholat Jumat bersama bersama laki-laki, maka dia tidak lagi sholat zuhur. Sebagaimana halnya laki-laki, wallahu a'lam. Jadi bab yang sekarang ini, yang pertama adalah tentang sebab turunnya ayat tadi, kejadian di zaman Nabi, dan ini jangan sampai pula kita melihat para sahabat itu dengan penglihatan yang berbeda. Oh, kok bisa terjadi? Ya namanya manusia. Kemudian yang kedua, mereka kan juga dalam kondisi ekonomi dari sisi kehidupan yang susah. Ya. Wajar-wajar saja. Dan Nabi SAW juga tidak terlalu mengungkit-ungkit masalah tersebut setelah turun ayat ini. Para sahabat yang yang tidak pergi pun tidak mempermasalahkan dengan menjadikan ini permasalahan yang besar, sehingga yang tersisa 12 orang tadi memboikot atau menghajar maksudnya dalam tanda petik ya, memutuskan hubungan dengan yang meninggalkan Nabi SAW, tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Karena memang kondisinya sangat membutuhkan makanan, kemudian mereka juga manusia biasa yang sudah barang tentu bisa melakukan pelanggaran. Jangankan hal yang seperti ini, berperang saja di antara mereka terjadi. Ya, bukan di antara orang-orang biasa, antara istri Nabi SAW Aisyah Ummul Mukminin dengan menantunya Ali bin Abi Thalib. Kalau hal yang sebesar itu bisa terjadi, maka perkara yang meninggalkan Nabi sedang salat Jumat, sedang khutbah Jumat, itu lebih lumrah lagi terjadi. Tetapi ini sama sekali tidak mengurangi kemuliaan mereka. Pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, kesalahan yang mereka lakukan, ya, tidaklah sama sekali menurunkan derajat kesahabatan mereka sebagai sahabat Nabi SAW. Ini yang kita perlu catat dan ingin jangan sampai kita hilangkan catatan ini, bahwa mereka sahabat Nabi. Status mereka sebagai sahabat itu tetap tidak akan tercoreng, tidak akan hilang, tidak akan pudar, karena memang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi, itu menunjukkan bahwa mereka manusia biasa. Manusia biasa. Kalau seandainya kita menganggap mereka malaikat, mungkin kita sekarang bisa beralasan, oh, tidak mungkin kita bisa sama dengan mereka. Mereka kan malaikat. Ya, bagaimana pula kita harus mencontoh? Apalagi sekarang ini, dakwah yang benar adalah dakwah yang membawa umat untuk beragama seperti mereka beragama. Ya. Andai kata seandainya pandangan kita kepada sahabat itu adalah manusia yang sempurna, tidak pernah salah, mungkin banyak orang beralasan mereka kan sahabat, kita tidak. Tetapi Allah menyampaikan kepada kita, mereka juga melakukan kesalahan. Mereka juga melakukan ya, pelanggaran-pelanggaran. Menunjukkan bahwa kita juga mampu untuk menjadi seperti mereka, karena mereka manusia biasa. Karena mereka manusia biasa. Ya. Ada sebuah perumpamaan yang saya mendengarkan langsung ya, dari seorang ulama di kampus kita itu. Ya. Dia pernah menjabat sebagai rektor UIM dan guru ya, pengajar di Masjid Nabawi. Dan ketika itu dia menyampaikan kajian di masjid kampus. Sekarang Masjid Ibn Baz namanya. Masjid pusat di kampus dahulu, sekarang Masjid Ibn Baz, karena dalam kampus itu sudah sekian banyak masjid. Ya. Dinamakan dengan Masjid Ibn Baz. Di situ dia menyampaikan kajian ba'da asar, kita ikut. Dan ketika selesai kita mengiringi beliau, salah seorang dari teman kita bertanya tentang kesalahan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, seperti peperangan di antara mereka. Beliau menjawab ya, dengan jawaban. Kemudian beliau sebelum menutup jawabannya memberikan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini sampai detik ini, dia sudah puluhan tahun yang lalu, sampai detik ini tidak akan pernah saya lupakan, karena memang sangat menyentuh. Kata beliau, engkau harus memahami atau memahami kesalahan para sahabat itu dengan perumpamaan ini. Apa perumpamaannya? Seperti bangkai seekor ayam. Jangan, tidak perlulah ayam, sapi misalnya. Sampai bangkai seekor sapi yang berada di tengah samudera yang luas. Ya. Bangkai sapi atau bangkai unta sekalipun yang berada di tengah lautan yang luas. Kira-kira bangkai sapi atau bangkai unta ini merusak laut? Nah, seperti itulah perumpamaannya. Dia tidak merusak warna, warna laut tetap akan seperti itu. Dia juga tidak akan merusak rasa dan dia juga tidak akan merusak aroma. Ya, tidak akan merusak aroma. Walau bangkai seekor unta, jangankan ayam, yang besar bangkainya jatuh ke lautan, tidak berpengaruh apa-apa ke laut tersebut. Begitu pula lah kesalahan yang terjadi di tengah para sahabat. Persis seperti itu. Di tengah samudra luasnya kebaikan mereka. Statusnya sebagai sahabat itu sudah samudra. Karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak beriman, mereka beriman. Orang tidak mau membela Nabi dan bahkan memusuhi Nabi, mereka membela Nabi dengan semua yang mereka miliki. Membela Nabi SAW. Memperjuangkan Nabi, membela dakwah Nabi, melindungi Nabi, bahkan dengan jasad mereka-mereka melindungi Nabi SAW. Itulah para sahabat. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti ini, jangan sampai pula nanti kita buatkan tinta merah. Satu, ada kesalahan lain. Dua, akhirnya dihitung-hitung kesalahan para sahabat, lalu mulai turun derajat para sahabat di mata kita. Sama sekali tidak. Kesalahan itu terjadi karena mereka manusia, bukan malaikat. Bukan malaikat. Yang kedua, kesalahan itu terjadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dalam mencontoh mereka ada semangat. Oh, ternyata mereka juga manusia. Dan ketika mereka berhasil mencapai tingkat yang tinggi, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah, maka kata saya juga bisa. Kenapa? Karena sebagaimana mereka manusia, saya juga manusia. Makanya diperintahkan untuk mengikuti cara beragama mereka. Ya. Mengikuti cara beragama mereka. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang petunjuk, ya. Menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan beragama atau mengikuti agama yang bukan agama orang yang beriman, yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka mengarah, kemana mereka berpaling. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka berpaling. Ya, makanya bermacam ragam bentuk penyimpangan dalam beragama. Tokoh-tokohnya pun bermacam ragam, yang mencela sahabat, yang mengatakan sahabat begini begini begini, ya, kemudian mencela orang-orang yang mengikuti cara beragamanya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Tetapi perhatikan ancaman yang sangat menakutkan. Wa nuslihi jahannam. Ini menunjukkan bahwa agama yang di luar agama yang diterapkan oleh para sahabat itu tidak membawa ke surga. Allah yang mengatakan demikian. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi SAW. Maka kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami masukkan mereka ke neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa beragama dengan beragamanya para sahabat itu membawa ke surga. Membawa ke surga. Ya. Membawa ke surga. Beragama dengan yang bukan dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu orang-orang yang beriman yang dimaksud oleh ayat ini, maka sama sekali tidak membawa ke surga. Dari mana kita mengambil kesimpulan? Dari ayat ini. Allah mengatakan manuslihi jahannam. Ya. Dan menunjukkan bahwa petunjuk yang jelas, petunjuk Nabi yang jelas dalam praktek kehidupan manusia, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau Allah hanya mengatakan wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla, tidak disebutkan wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, maka mungkin kita tidak akan menggaung-gaungkan bagaimana beragama yang benar, yaitu beragama dengan cara para sahabat. Karena Allah tidak menyebutkan wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, hanya mengikuti petunjuk Nabi saja. Yushaqiqir rasul, menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, maka kami palingkan mereka kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka ke neraka jahannam. Tetapi Allah sebutkan dua paket di situ. Ya. Tidak menentang agama yang dibawa oleh rasul, kemudian mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dua. Berarti petunjuk Nabi itu bukan hanya teori. Petunjuk yang diturunkan kepada Nabi dan diajarkan oleh Nabi itu bukan hanya teori, tetapi itu adalah bentuk pengamalan. Siapa yang mengamalkannya, yang sudah sempurna mengamalkannya? Itu tadi para sahabat. Sehingga Allah gabungkan. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan orang yang beriman. Dan ini yang kita yakini sebagai cara beragama yang benar. Ya. Dan pasti di sana sini akan banyak orang yang menentang. Dan jangan sampai disibukkan dengan penentangan orang. Kalau kita sudah disibukkan dengan penentangan orang, hari ini selesai satu orang, besok muncul orang yang lain. Muncul yang lain. Karena Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, maka penyimpangan semakin banyak, semakin banyak. Ya. Dan juga ada tokoh-tokohnya. Nabi yang mengatakan, setiap jalan yang di samping kiri kanan jalan yang lurus itu ada du'atun ala abwabi jahannam. Ada penyeru-penyeru yang berada seakan-akan berada di neraka jahannam, membawa orang masuk semuanya. Masuk neraka. Bagaimana macam modus dan bendera. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu yang kata Abdullah bin Mas'ud. Yang al-jamaah itu ma wafaqal haq, adalah apa yang berkesesuaian dengan kebenaran. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau sendiri. Itu jamaah. Bukan banyaknya orang. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada para sahabat, kesalahan yang terjadi yang disebutkan oleh hadis ini, kemudian juga yang diturunkan Al-Qur'an ayat oleh Allah untuk menegur mereka, jangan sampai, catat baik-baik, jangan sampai mengurangi di pandangan mata kita atau di dalam keyakinan kita derajat para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka manusia. Mereka manusia biasa. Mereka salah. Tetapi dari sisi ketaatan, kepatuhan, cepatnya mereka mengaku salah, bertobat kepada Allah, tidak akan ada yang menandingi mereka. Tidak akan ada yang menandingi mereka. Orang yang paling cepat meninggalkan kesalahan, ketika diingatkan mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak akan ada kejadian yang akan berulang kejadian ketika seorang yang telah berzina. Dalam sejarah manusia sampai hari kiamat nanti, setelah dia berzina, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi untuk dihukum. Tidak akan berulang. Kisah Ma'is, laki-laki yang berzina, ya, minta kepada Nabi SAW. Kemudian Al-Ghamidiyah, wanita yang berzina, meminta kepada Nabi untuk ditegakkan hukum Allah. Ini tidak akan pernah berulang dalam masalah zina ini. Karena zina ini persyaratan iqamatul hududnya sangat sempit dan sangat ketat. Ya. Tidak bisa dengan disaksikan oleh dengan persaksian orang saja menuduh ini berzina. Tidak. Ya. Makanya orang yang melakukan itu sendiri yang meminta. Dan seterusnya, bagaimana mereka dalam membela Nabi, memperjuangkan agama Allah, menjaga Al-Quran ini saja tidak akan mungkin tertandingi oleh siapapun juga. Menjaga Al-Quran sehingga sampai kepada generasi setelah mereka dengan benar, sempurna, itu tidak akan mungkin didapat diraih kemuliaan ini oleh siapapun juga sampai hari kiamat. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi sehingga agama ini terjaga, tidak akan mungkin tertandingi oleh siapapun juga. Inilah para sahabat Nabi SAW. Jadi kesalahan yang terjadi ketika mereka meninggalkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita tidak akan mungkin menurunkan derajat mereka sebagai sahabat Nabi SAW. Mungkin saja karena faktor ekonomi, ya. Mungkin saja mereka benar-benar dalam keadaan lapar ketika itu, ya. Bisa jadi. Kalaupun memang karena kesalahan, benar-benar kesalahan, ini juga tidak akan mencoreng kesahabatan atau status mereka sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah tadi ayat 11. Itu sebabnya kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa persyaratan jumlah untuk menegakkan salat Jumat itu ketika hendak memulai. Kalau sedang terjadi, kalau sudah dilaksanakan dengan jumlah yang sesuai persyaratan, kemudian tiba-tiba berkurang banyak, apakah sholat dibatalkan? Tidak, sholat tetap dilanjutkan. Nah, ini juga termasuk yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab yang ke-37, ya. Babus salati ba'dal jumu'ati wa qablaha. Bab salat setelah salat Jumat dan sebelumnya. Maksudnya salat apa? Rawatib, yaitu salat sunat. Ya. Salat sunat sesudah salat Jumat dan sebelumnya. Apakah ada sesudah dan sebelumnya, atau hanya sesudahnya saja dan sebelumnya tidak? Ini akan kita dapatkan jawabannya dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis nomor 937. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an-Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. Ini pengetahuan Abdullah bin Umar. Itu apa yang diketahui oleh Abdullah bin Umar tentang petunjuk atau tuntunan sholat rawatibnya Nabi SAW. Jumlahnya berapa? 10. Ya. Kalau Ibn Umar riwayatnya 10, sementara yang lain 12. Ya. Kata Abdullah bin Umar adalah Nabi SAW sholat sebelum zuhur 2 rakaat. Ini salat qabliyah zuhur. Wa ba'daha raka'ataini, setelah zuhur 2 rakaat ba'diyah zuhur. Wa ba'dal maghrib raka'ataini, dan salat setelah salat maghrib 2 rakaat di mana? Fi baitihi. Jadi salat sunat ba'diyah maghrib itu dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Rumahnya kan berdampingan dengan masjid. Ya, sengaja dia selesai salat maghrib, setelah selesai zikir kemudian dia pulang untuk salat ba'diyah maghrib. Ya. Kemudian wa ba'dal isya'i raka'atain, dan setelah salat isya dia salat 2 rakaat. Sudah berapa? 8. Sebelum zuhur dan sesudah 4. Setelah maghrib di rumah 6. Setelah isya 2, 8. Ya. Tidak ada 2 rakaat fajar di sini. Ya, tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Ya. Kemudian baru Ibnu Umar menjelaskan tentang salat Jumat. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ah. Dan adalah Nabi tidak melakukan salat setelah salat Jumat, maksudnya sunnah, hatta yang sarifa, sehingga dia kembali pulang. Ya. Fayusalli rak'atain, maka dia salat di rumah 2 rakaat. Ya. Salat di rumah 2 rakaat. Ini 10 rakaat di luar salat rak'ata al-fajri, di hari Jumat. Ya, di hari Jumat sifat salat sunatnya Nabi SAW pada salat Jumat adalah yaitu di rumah. Dan itu salat ba'diyah, yaitu salat ba'diyah Jumat dilakukan oleh Nabi di rumah. Yang hatta yang sarifah maksudnya pulang. Ya, pulang kemudian di rumah dia salat dua rakaat. Di rumah dia salat dua rakaat, kata Abdullah Ibnu Umar. Ya, kata Abdullah Ibnu Umar. Bisa jadi dia melihat, walaupun dia bukan orang di dalamnya, tetapi bisa jadi ketika di rumah saudarinya Hafsah, ya, dia berada di sana, dan Nabi SAW ketika itu setelah salat Jumat pulang ke rumah Hafsah dan salat dua rakaat. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Diceritakan oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian yang kita simpulkan di sini adalah untuk salat Jumat, bahwa yang ada untuk salat Jumat ini adalah ba'diyah. Berdasarkan hadis ibn Umar ini, dia tidak menjelaskan adanya salat qabliyah. Kemudian itu yang pertama sesuai dengan bunyi bab, yaitu bab salat setelah Jumat. Ada? Ada. Dan sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi sepengetahuan Umar ibnu Umar adalah dia salatnya di rumah dua rakaat. Jumlahnya dua rakaat di rumah. Kemudian qabla ada? Tidak ada. Tidak ada dijelaskan dalam hadis ini salat sebelum salat Jumat. Maksudnya salat rawatib. Maksudnya salat rawatib. Tidak ada. Karena redaksinya kan itu. Sebelum zuhur dua rakaat, setelah zuhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat di rumah, setelah isya dua rakaat. Berarti redaksinya tentang ba'diyah dan qabliyah. Ketika tidak ada jelaskan qabliyah Jumat, berarti tidak ada. Sebagaimana tidak ada qabliyah maghrib, tidak ada qabliyah isya. Ya. Yang ada hanya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan begitu juga Jumat. Ini yang dipahami dari hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yaitu yang pertama adalah ada salat ba'diyah Jumat tetapi dua rakaat, di mana? Di rumah. Kemudian tidak adanya salat qabliyah Jumat. Tidak adanya salat qabliyah Jumat yaitu nafilah, yaitu salat rawatib. Kemudian untuk ba'diyah Jumat ini para ulama juga menukilkan riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah Jumat. Ya, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, 2 salam ya. 4 rakaat setelah Jumat. Bagaimana mengkorelasikan antara riwayat Ibnu Umar ini dengan riwayat yang 4 rakaat? Maka para ulama memberikan penjelasan. Bila mana salatnya di rumah, ini yang kita dengarkan langsung dari guru kita Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, bila mana salatnya di rumah maka jumlah rakaatnya 2. Tetapi bila dia salat di masjid maka salatnya 4 rakaat dengan 2 salam. Ya. Ini yang utamanya. Bukan berarti tidak boleh salat di 2 rakaat di masjid ba'diyah Jumat, boleh. Tetapi utamanya di rumah kalau 2 rakaat. Bukan berarti tidak boleh 2 rakaat setelah Jumat di masjid. Ya. Boleh. Tetapi utamanya kalau salat di masjid berapa? 4 rakaat. Itu saja. Ya, itu saja. Tidak ada hal-hal yang ditegaskan di sana, hanya tentang mana yang utama. Kalau kita hendak salat di masjid maka 4 rakaat lebih utama. Kalau kita ingin mengikuti, kalau ingin salat 2 rakaat maka dilakukan di rumah lebih utama setelah Jumat. Adapun sebelum tidak ada rawatib. Tidak ada rawatib. Tetapi bukan berarti tidak ada salat. Ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa ada namanya salat menunggu imam. Ya, menunggu imam. Salat sunat mutlak yang dilakukan untuk menunggu masuknya imam dan jumlah rakaatnya tidak ditentukan. Karena batasnya adalah masuknya imam. Masuknya imam untuk khutbah. Untuk khutbah. Ketika imam sudah masuk, berarti dia berhenti dari sholat tersebut. Bisa jadi 4 rakaat, 6 rakaat, dia 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa jadi 8 rakaat. Bahkan bisa jadi untuk orang yang datang dari awal, dari jam-jam pertama, bisa jadi sholatnya 12 rakaat, 14 rakaat. Ya. Sampai imam masuk untuk menyampaikan khutbah. Ini sholat sebelum Jumat, tetapi yang bila yang dimaksud adalah qabliyah, maka tidak ada. Maka tidak ada. Dan ya, yang sering kita lihat, bila mana di suatu masjid itu azannya dua kali. Ya, orang yang sudah duduk di masjid, kemudian dikumandangkan azan pertama, maka tidak sedikit dari mereka yang bangkit berdiri untuk melaksanakan sholat sunat. Yang ini yang tidak kita temukan ada dalilnya. Karena ketika dilakukan itu menunjukkan adanya qabliyah. Padahal qabliyah tidak ada. Ya, qabliyah tidak ada. Kecuali kalau orang yang setelah azan pertama itu masuk masjid, lain halnya. Tetapi orang yang sudah berada di masjid, kemudian dikumandangkan azan pertama, setelah selesai azan dia berdiri untuk sholat sunat. Sholat sunat apa? Tidak ada sholat sunat yang lain kecuali qabliyah. Ya. Kecuali qabliyah. Sementara tidak ada qabliyah sholat Jumat, wallahu a'lam. Ya, ini yang perlu kita ketahui dari bab yang sekarang ini. Kesimpulannya, dari bunyi bab sholat setelah dan sebelum sholat Jumat, sebelum tidak ada sholat rawatib, tetapi ada sholat mutlak tadi menunggu imam. Kemudian ada juga sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid, tapi tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat. Kemudian setelah ada dua bentuk sholat. Yang pertama ada sholat qabliyah Jumat, ba'diyah Jumat, dengan dua sifat. Yang pertama dua rakaat, yang kedua 4 rakaat. Bila kita mau mendapatkan keutamaan, maka melakukan salah satu dari keduanya. Kalau ingin mendapatkan keutamaan dengan sholat dua rakaat, maka tunggu pulang ke rumah dan sholat dua rakaat di rumah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Bila sholatnya di masjid, maka jumlah rakaatnya 4 rakaat dengan dua salam. Tetapi bukan berarti tidak dibenarkan sholat dua rakaat di masjid ba'diyah Jumat, wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Tersisa dua bab lagi ya. Bab yang ke-38, babu qawlillahi ta'ala, fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtawu min fadlillah. Samaan agak sabar sedikit, karena sengaja saya memang ingin menyelesaikan bulan Oktober ini bab kitab Jum'ah ini. Karena pekan depan insyaAllah kita libur, berarti Novembernya kita mulai bab kitab yang baru. Makanya kita selesaikan kitabul Jum'ah. Tersisa dua bab lagi ya, 38 dan 39. Babu qawlillahi ta'ala, kata al-imam al-Bukhari, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Bab tentang firman Allah, maka apabila telah ditunaikan salat, selesai, maksudnya salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu, dan carilah, min fadlillah, dari sebahagian keutamaan Allah, maksudnya rezeki. Ya, rezeki. Maksud Imam Bukhari di sini adalah menjelaskan bahwa kata kerja perintah di sana bukan menunjukkan kewajiban. Ya. Karena asal dari kata kerja perintah mewajibkan. Bertebarlah kalian, kemudian carilah rezeki Allah. Ini kan kata kerja perintah yang asal hukumnya apa? Wajib, tetapi maksudnya bukanlah wajib. Tetapi mubah. Ya. Adalah mubah. perkara yang mubah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu, ini catatannya yang penting, bahwa agama Islam ini bukan hanya sekedar mengurus urusan antara seorang hamba dengan Allah. Islam juga mengurus urusan manusia untuk urusan kehidupan dunianya. Makanya diperintah untuk bertebar mencari nafkah. Itu menunjukkan bahwa Islam ini sempurna. Lalu apa alasan kita lagi untuk tidak salat Jumat? Ya, apa alasan untuk tidak salat Jumat? Begitu juga salat fardu. Apa alasan kita untuk tidak salat fardu? Kaum muslimin. Tidak ada alasan kecuali tidak mau, itu saja. Kecuali tidak mau. Alasan-alasan yang lain tidak ada. Kalau mau, maka subhanallah, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengagumkan dan menjadi inspirasi bagi orang banyak. Ada orang yang sedang di rumah sakitnya dengan segala peralatan rumah sakit di tubuhnya. Yang ventilatornya ada di tubuhnya, selang-selangnya banyak, tetapi dia tetap sholat. Ketika dia sadar, dia sholat. Dan bahkan ketika dia baru sadar dari pingsannya, yang ditanyanya, sudah waktu sholat atau tidak? Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sesibuk apapun kita, sesakit apapun kita, yang sholat tidak akan ada waktu atau alasan untuk meninggalkannya. Ya. Karena berdasarkan bab kita ini, ketika Allah perintah untuk salat Jumat, Allah bukan menghambat rezeki. Hanya sebentar salat Jumat. Setelah selesai salat, silakan kalian bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau dari mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bayi' itu sebentar. Dan itu berkah. Ya, berkah. Setelah selesai sholat, buka lagi tokonya. Lanjutkan perniagaannya. Lanjutkan pekerjaannya. Nah ini yang menjadi catatan penting bagi kita dalam memahami Islam. Bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membukakan selebar-lebarnya kepada seorang hamba untuk mencari dunia. Silakan asal jangan kamu lupa untuk melakukan koneksi dengan Allah. Ya, untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan tugas-tugasmu, kewajiban-kewajiban agamamu, dan inilah yang luar biasa dari ayat ini. Kita baca hadisnya. Hadis 938. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahl bin Sa'd qala kanat fina imra'atun. Ibu-ibu perhatikan ini pelajaran inspirasi, ya, tuntunan tauladan. Ternyata dari semenjak lama ibu-ibu wanita-wanita muslimah ini lebih banyak yang dermawan, ya, luar biasa kedermawanan ibu-ibu semenjak zaman Nabi SAW. Kedermawanan wanita-wanita beriman luar biasa. Ini salah satu contohnya. Diceritakan oleh Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, kanat fina mra'atun. Ada seorang wanita di tengah-tengah kami, maksudnya di zaman itu, taj'alu ala arbi'a fi mazra'atin laha silqan. Fakanat idza kana yaumul jum'ati tanzi'u usulas silqi fataj'aluhu fi qidrin ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق أرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلأقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. Saya akan bacakan terjemahannya saja, karena banyak kata-kata yang aneh di dalam ungkapan hadis Sahl bin Sa'd ini. Mufradatnya banyak yang asing, ya. Walaupun saya sudah menulisnya, tetapi mungkin kalau menyusun terjemahannya susah juga, maka kita baca terjemahannya. Bercerita Sahl bin Sa'd, sahabat Nabi. Baris yang ketiga di halaman Berikutnya 922. Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, di kalangan kami, maksudnya di zaman sahabat, ada seorang wanita yang menanam silk. Ini salah satu kata di sini sebutkan sejenis umbi-umbian. Di tepi parit kebunnya. Dia punya kebun, kemudian di, kalau kebun sawit sekarang ini di bawahnya dibuat tanaman tambahan. Nah, dia mungkin di celah-celah kebun kurmanya itu dibuatnya tanaman yang cepat hasilnya, mendatangkan hasil seperti umbi-umbian atau yang lain-lainnya. Ya, di tepi parit kebunnya. Bila hari Jumat tiba, dicabutnya batang silk tadi dan direbusnya dalam periuk. Ya. Kita contohkan yang sederhana lah, ubi, singkong. Ya, setiap Jumat dia ambil, dia panen, kemudian direbus, kemudian ia mencampurnya dengan segenggam tepung gandum yang ia giling. Jadi bukan hanya rebusan, tetapi dibuat adonan, ya, kayak getuk ya, ya gitulah kira-kira. Kemudian ia mencampurnya dengan segenggam tepung gandum yang ia giling sehingga umbi itu menjadi lauknya. Jadi ada variasi yang rasa di sana sehingga lezat terasa, bukan hanya hambar begitu saja. Ya. Apabila kami kembali pulang dari sholat Jumat, kami datang mengucapkan salam padanya. Jadi para sahabat yang pulang Jumat sengaja datang ke rumahnya. Yang pertama untuk mengucapkan salam kepada wanita ini, yang kedua ada udang di balik batu. Ya, di balik. Lalu ia menghidangkan makanan tadi kepada kami dan kami menyuapnya dengan sendok. Jadi mereka makan semua. Ya, mendapatkan santapan hidangan yang disediakan oleh wanita ini. Bahkan Sahal bin Sa'ad bercerita, kami ingin supaya hari Jumat itu cepat datang. Ya. Karena hidangan wanita tersebut lezat dan jarang orang, ya mungkin keahlian juga untuk membuat makanan tersebut. Yang lain, wanita yang lain mungkin susah dan tidak seenak dan selezat yang dia buat. Nah, keahliannya inilah yang membuat dia mendapatkan kesempatan untuk berpahala. Kedermawanan yang luar biasa. Maka orang-orang laki-laki yang menunggu datangnya Jumat. Kapan hari Jumat? Kapan hari Jumat? Untuk apa? Untuk menyantap hidangan yang istimewa tadi. Banyaklah. Banyaklah. Dan ini subhanallah, wanita-wanita di zaman Nabi luar biasa, terutama wanita-wanita Ansar. Kederma. Mereka ada saja celah untuk menderma. Ada saja. Kalau mereka tidak punya apa-apa kecuali yang tergantung di telinga mereka atau yang ada di gelangan kaki, di gelangan tangan, mereka akan berikan. Dan kisah Ummu Sulaim yang luar biasa, contoh inspirasi. Ketika dia tidak punya apa-apa, yang dia punya hanya anak. Oh, Anas bin Malik. Tetapi dia tidak kehabisan akal. Justru ternyata ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang seharusnya ada pada penerus-penerus wanita-wanita sahabat sampai hari ini. Dan subhanallah, bukan tidak ada. Bukan tidak ada. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana wanita-wanita muslimah, para akhwat dan ibu-ibu yang luar biasa. Kalau dalam mengumpulkan dana, ibu-ibu tidak ada tandingannya. Jangan merasa terpuji pula. Memang kenyataan seperti itu. Ya, luar biasa. Dan ini semoga terus berlanjut karena memang dari semenjak zaman Nabi SAW, wanita-wanita luar biasa. Ya. Dan bukan berarti laki-laki kaum muslimin tidak. Tetap ada. Ada. Tetapi memang inilah keistimewaan wanita. Dan ini yang diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Hadis yang kedua di bawah bab ini, 939. Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abdullah bin Maslamah, qala haddathana bin Abi Hazim, an abihi ansa. Ada catatan penting ya. Memang istilah Jum'ah berkah ini memang tidak ada dasarnya. Tetapi mengambil kesempatan untuk berbagi makan di hari Jumat sudah ada tuntunannya. Ya, sudah ada tuntunannya. Walaupun istilah Jumat berkah itu tidak ada. Tetapi mengambil kesempatan untuk berbagi makan di hari Jumat sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya. sudah ada di zaman Nabi. Ini catatan pentingnya. Kembali kita ke hadis yang tadi. Haddatsana Abdullah bin Maslama qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an abihi an Sahlin, yang tadi Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an bihadza, dengan hadis yang tadi, wa qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah. Ini juga termasuk tuntunan kami, tidaklah tidur siang maksudnya, dan tidak makan siang kecuali setelah Jumat. Makanya mereka pulang Jumat itu lapar. Dan makanan lezat yang disediakan oleh wanita tersebut sebelum pulang ke rumah makan masing-masing, mereka juga merasakan nikmatnya. Ya. Merasakan nikmatnya. Jadi di hari Jumat itu kebiasaan para sahabat tidak tidur sebelum Jumat. Kalau biasanya sebelum zuhur mereka tidur. Ini yang dinamakan qailulah. Tidur istirahat siang sebentar. Sementara di Jumat mereka tunda. Makannya mereka juga tunda setelah sholat Jumat. Wallahu a'lam. Bab terakhir. Bab yang ke-39. Ini yang berkenaan dengan tidur siang ya. Istirahat siang. Bab al-qa'ilati ba'dal jum'ah. Hari-hari Jumat ditunda. Biasanya sebelum zuhur. Dari Jumat qailulahnya setelah sholat Jumat. Ya. Istirahat siang. Tidur sebentar. Ya. Di siang hari dinamakan dengan qailulah. Qala yaqilu qailulatan. Ya. Di hari Jumat berbeda dengan hari-hari yang lain, mereka lakukan setelah salat Jumat. Hadis yang ada di bawah bab ini 940, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani Al-Kufi qala haddatsana Abu Ishaq Al-Fazari an Humaidin qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul kunna nubakkiru ila al-jum'ati tsumma naqil. Kata Anas, kami segera datang untuk sholat Jumat dan setelahnya baru kami tidur siang, istirahat siang. Inilah kebiasaan para sahabat di hari Jumat. Hadis setelahnya 941, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahl bin Sa'din. Ini berbeda ya, yang tadi Anas, yang sekarang Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an. Qala kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah thumma takunul qa'ilah. Ya, kami salat Jumat bersama Nabi, kemudian setelah itu barulah tidur siang. Istirahat siang. Ya, bukan tidurnya sampai petang, tetapi tidur sebentar dan melanjutkan pekerjaan setelah itu. Ya, melanjutkan pekerjaan setelah itu. Inilah tuntunan-tuntunan di hari Jumat yang ada di Kitabul Jum'ah 39 bab ya. 39 bab di Kitabul Jum'ah ini, dan di cetakan saya ini 40 bab. Enggak tahu 41 bab malah. Mungkin ada bab-bab yang disatukan di kitab kita ini, ada bab-bab yang tidak diterhitung sebagai bab di sana sehingga berbeda dalam hitungannya. Hari ini tanggal 16 ya. Jumat. Kok Jumat? Sabtu ya? Sabtu 16 Rabiul Awal 1443 dengan bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2021 kita selesai dari Kitabul Jum'ah. InsyaAllah di awal November kita akan lanjut ke kitab yang baru, yaitu Kitabu Salatil Khauf, kitab salat takut. Ya. Tuntunan salat ketika kita khawatir, kita cemas, kita takut, itu yang akan kita pelajari pada kitab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, tidak kurang apapun juga, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat perubahan dalam kehidupan kita, semakin jauh kita dari dosa, semakin dekat dengan pahala dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Luar sholat Jumat biasa Ya, itu yang saya katakan. Tapi untuk qailulah, kalau makannya tidak ada penjelasan di sini. Kan yang ditegaskan di bab terakhir itu adalah tidurnya. Kalau makannya terserah. Cuma di hari Jumat itu karena memang mereka sengaja menyegerakan, ini di antara tuntunannya, segera salat Jumat sehingga mereka tidak punya waktu untuk qailulah dan juga untuk makan, akhirnya mereka tunda setelah Jumat. Setelah mereka tunda di luar dia di selain hari Jumat, mereka punya kesempatan banyak untuk makan siang atau untuk tidur siang. Wallahu a'lam. Tengah jam 9 tidurnya. Hah? Sampai jam 12. Setengah jam. Ya. Supaya jangan ngantuk. Bisa jadi, ya. Tetapi itu waktu duha ya. Waktu duha yang bagusnya ya itu jam 11. Kalau memang ukurannya setengah jam, jam 11 sudah bisa. Ya, setengah jam sebelum apa nanti ketik. Kalau jam 9 kita nanti ngantuk akan tiba lagi karena sudah lama waktu dengan tidur jarak dengan salat Jumatnya lama. Tapi kalau sebentar misalnya jam 11 seperempat jam itu untuk tidur atau lebih dari itu kemudian salat Jumatnya hilang. Memang di antara tujuannya itu agar tidak mengantuk. Dan salat zuhurnya ya. Tapi kalau di Jumat mereka sengaja menunda. Dan kalaupun nanti ngantuk, tuntunannya sudah ada. Tuntunannya kalau kita ngantuk sedang salat Jumat atau sedang khutbah, maka tuntunan untuk menghindari, untuk menghilangkan ngantuk sudah ada. Karena kita bukan benda mati, tapi kita makhluk hidup yang pasti ngantuk, maka diberikan tuntunan oleh agama bagaimana menghilangkan ngantuk, yaitu dengan keseriusan kita. Kalau memang serius untuk mendengar khutbah, maka ngantuk pasti hilang. Ya. Tapi kalau hanya sekadar mendengar saja, maka ngantuk pasti datang. Nah, kalaupun datang ngantuknya, maka pindah tempat atau keluar sebentar untuk berwudu, ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk. Silakan tadi siapa? Ya, ketika ada celah di depan dan kita mesti melewati orang. Ya, melangkahi, tetapi tentu dengan syarat minta izin sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, yang sebelum itu adalah kalau memang kita ingin sap yang terdepan datang cepat. Itu yang pertama, ingin sap terdepan datang cepat. Kemudian bila mana kita masuk dan orang sudah duluan, kemudian kita ketika melihat ke depan ada celah sap yang memungkinkan di sap terdepan itu kita untuk masuk, sementara yang di belakang tidak mempeduli, yang di belakangnya tidak mempedulikan, maka lewatlah tetapi dengan minta izin. Ya. Lewatlah tapi dengan minta izin. Mereka akan mengizinkan, akan memberikan celah untuk kita melangkah. Yang terlarang adalah melangkahi tanpa meminta izin. Kemudian membiasakan terlambat lalu tujuannya sap pertama. Ini sangat tercela. Dia di hatinya memang sap pertama tapi datangnya terlambat. Ini sangat tercela. Ya, dan dia yang sap terdepan itu sunnah melangkahi dosa. Melangkahi dosa. Sunnah tidak akan ada nilainya lagi karena dia telah mendapatkan sunnah itu dengan dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika sedang khutbah Jumat sedang berlangsung, ada rumah di sekitar masjid kebakaran. Sebagian jamaah keluar untuk memadamkan. Manakah sikap yang harus dilakukan imam atau khatib, tetap melanjutkan khutbah atau menghentikan sementara untuk membantu memadamkan kemudian nanti dilanjutkan kembali? Ya, seperti tadi kejadiannya. Ya, salat tetap dilanjutkan, khatib tetap melanjutkan khutbahnya sementara sebagian keluar untuk membantu. Ya. Jangan seukuran yang bisa membantulah. Ya, daripada nanti datang sudah pergi semuanya tinggal dua orang di masjid, yang semuanya tadi, yang hampir semuanya lebih banyak berdirinya di sana daripada bekerja. Ya, ini yang perlu dihindarkan atau dihindari. Ya, silakan membantu. Nanti setelah selesai datang lagi. Ya, kalau memang sudah padam, atau dengan cara yang mudah, telpon pemadam kebakaran. Ya, telpon pengurus masjid, mengambil HP-nya keluar, kemudian menelpon, ini dalam kondisi darurat, menelpon pemadam kebakaran. Mereka datang secepatnya, yang keluar tidak terlalu banyak, sementara kebakaran sudah ada yang menanggulanginya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu istiqamah dalam agama ini. Amin. Ustaz, manakah yang lebih utama bagi musafir ketika di hari Jumat? Melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur saja? Dia ada uzur di situ. Kalau memang ada uzur, maka musafir banyak kelonggarannya. Musafir diberikan kelonggaran, diberikan rukhas, rukhasus safar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat Jumat baginya tidak wajib. Ya, kemudian salat berjamaah, salat pada waktunya dan diberi kelonggaran untuk menjamak serta mengqasar. Kalau memang dia uzur, maka boleh dia tidak salat Jumat. Tetapi bila mana tidak ada uzur dan dia dalam keadaan safar, maka dianjurkan dia untuk salat Jumat. Ya, apalagi dia tidak terikat dengan pihak lain. Dia berangkat safar dengan mobil sendiri, kapan dia berhenti tidak ada yang protes, ya, di mana dia berhenti terserah dia, maka sangat dianjurkan untuk ikut salat Jumat. Wabillahi taufik. Ketika kita musafir dan mengetahui waktunya sepekan, apakah dalam sepekan itu mendapatkan hukum dalam safar atau hanya 3 hari saja dan hari keempat berhukum mukim? Khilaf para ulama ada mengatakan, ya, selama dia musafir dia mendapatkan rukhasus safar, keringanan safar, dan ada yang mengatakan mengaitkan dengan waktu bila mana dia memang dalam safarnya tersebut dia sudah merencanakan, bahkan tiket pulangnya sudah ada ternyata lebih dari 4 hari, maka semenjak sampai di sana, bukan 3 hari, semenjak sampai di tujuan dia sudah terhukum mukim. Dia hanya mendapatkan keringanan safarnya dalam proses perjalanan. Sampai di tujuan dia sudah terhitung mukim. Ini pendapat yang lain. Tetapi yang kita kuatkan adalah yang umum tadi. Itu yang juga dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan pernah dia menyampaikan kajian atau takbir akbar di auditorium di kampus itu. Saya hadir ketika itu, dia mengatakan kepada mahasiswa, sebenarnya kalian ini bisa menjamak. Ya, bisa menjamak. Berapa lama kalian belajar di sini untuk sampai musim libur berikutnya? 10 bulan. Bisa menjamak. Ya, tapi dia hanya berseloroh memang, bukan menganjurkan, tetapi menjelaskan hukum. Menjelaskan hukum. Ini yang kita kuatkan. Ya, tapi pendapat yang tadi, mereka mengalihkan atau mengaitkan, karena kasusnya adalah kasus Nabi di Tabuk. Kasus Nabi di Tabuk selama 20 hari menjamak dan menjamak salat di sana. Dan Nabi di sana memang tidak menetapkan jumlah waktunya. Ini kata mereka. Nabi SAW di Tabuk itu tidak menetapkan waktu keberadaan di sana. Walau 20 hari, tapi dia ketika ke Tabuk itu dia tidak menentukan waktunya. Dia hanya mengaitkan dengan kebutuhan. Ternyata selesainya urusannya itu selama 20 hari. Maka dia tetap dalam mendapatkan hukum safar. Menurut yang mengatakan, kalau memang rencana keberadaan di tempat tujuan itu lebih dari 4 hari, maka dia sampai di sana terhukum mukim. Ini juga pendapat yang kuat, tetapi kita menguatkan pendapat yang umum tadi. Selama dalam keadaan safar, dia masih mendapatkan atau berhak mendapatkan rukhasus safar. Tetapi yang utama ketika dia sana salat bersama mukim. Ya, bila mana tidak ada yang membuat dia untuk terhalangi salat bersama mukim, maka utamanya dia salat bersama orang-orang mukim. Ya, bersama orang-orang mukim. Wabillahi taufik